Baik, fadhal dibaca hadis yang ke-21. Pendek hadisnya. Dan masuk pada hadis yang ke-22. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah yang diridhai oleh Allah Ta'ala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al malaikatu, para malaikat, tusalli ala ahadikum, tusalli, bersalawat untuk salah seorang di antara kalian, madama fi musallahu, selama dia berada pada musallahu, tempat solatnya, alladhi salla fihi, yang dia solat di situ, ma lam yuhdith, selama dia tidak berhadath. Dalam sebagian penjelasan dari ulama, selama dia tidak berhadath atau selama dia tidak bermaksiat, insyaallah kita jelaskan nanti. Taqulu, dia mengatakan, Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma rahamhu, ya Allah rahmatilah dia. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang mulia ini keutamaan menunggu salat. Keutamaan ini berlaku bagi orang yang ya telah melaksanakan salat. Misalnya salat maghrib, berzikir. Maka di situ dia mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala salat, mendapatkan pula pahala ini. Atau yang kedua, dan ini tadi melaksanakan salat, kemudian berzikir dan lain sebagainya. Yang kedua, seseorang masuk masjid. Kemudian dia menunggu salat. Nah, dia melaksanakan salat kemudian duduk sambil menunggu salat. Maka malaikat bersolawat terhadap orang tersebut. Ini baik setelah salat fardu ataukah dia masuk kemudian salat menunggu datangnya salat. Maka malaikat bersolawat untuk dia, untuk orang tersebut. Kemudian permasalahan yang kedua, madama fi musallahu alladhi salla fi. Di sini ada keterangan dari ulama, penjelasan, dua penjelasan. Yang pertama, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya madama fi musallahu alladhi salla fi, yaitu dia tetap tinggal di tempat sholatnya, tidak bergeser. Kalau misalnya tadi sholat fardu ya, berzikir, duduk di situ, selama dia di situ maka ya malaikat bersolawat untuknya. Kalau sudah bergeser, hilang hukum. Pendapat yang kedua lebih umum, lebih luas, madama fi musallahu alladhi salla fi, yaitu selama dia berada di masjid tersebut walaupun berpindah tempat. Ya, tadi misalnya salatnya di sebelah kiri, nah berzikir itu, kemudian dia berpindah ke belakang berzikir di situ. Nah, ada dua pendapat dari ulama. Yang pertama, tetap di tempat salatnya. Yang kedua, ya ini lebih umum tempatnya, selama dia masih di masjid yang dia pakai untuk salat. Di masjid yang dia pakai untuk salat. keutamaan dari Allah amatlah luas. Nah, sehingga sebagian ulama merujukkan yang kedua, apakah dia duduk situ atau pindah ke tempat lain selama masih di area masjid tersebut. Kemudian yang ketiga, malam yuhdis. Malam yuhdis. Makna yang pertama, ya ini selama dia tidak melakukan perkara yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bermaksiat, berdusta, berucap-ucapan kotor dan kemaksiatan yang lainnya. Makna yang kedua, ma lam yuhdits hadatsan yang qudul wudu. Yang kedua, dia tidak berhadas. Yang mana dengan hadas itu membatalkan wudunya. Ya, bisa jadi dua makna ini bisa dibawakan keduanya, selama dia tidak bermaksiat dan selama dia tidak batal wudunya. Kalau batal wudunya berarti tidak mendapatkan sholawat malaikat. Taqul, malaikat tersebut mengatakan, Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma rahamhu, ya Allah rahmatilah dia. Nah, ini keutamaan yang besar yang diberikan bagi orang yang duduk pada tempat sholatnya, atau yang lebih luas lagi, dia menunggu suatu sholat dengan sholat yang lainnya. Misalnya antara maghrib dan isya, dia sholat maghrib, kemudian sholat ratibah maghrib, dia niatkan menunggu sampai isya, maka semoga dengan itu ya dia mendapatkan doa malaikat. Kenapa? Karena tidak keluar dari masjid tersebut. Malaikat mengatakan Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Demikian, maka keutamaan yang besar bagi orang yang duduk dalam majelis ilmu, mencari ilmu, selain mendapatkan keutamaan pahala sholat berjamaah, sholat rawatib, maka dia juga mendapatkan pahala keutamaan mencari ilmu dan pahala untuk menunggu waktu sholat dengan sholat yang lainnya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuh. Seseorang senantiasa dalam salat, artinya mendapatkan pahala salat, selama salat itu menjadi penghalang dia, yang menghalangi dia untuk pulang. Dia enggak pulang, kenapa? Karena menunggu salat. Bukan urusan yang lain. La yamna'uhu an yang qaliba ila ahli illa salatu, tidak ada menghalangi dia untuk pulang ke keluarganya kecuali salat. Ya, kecuali salat, ingin menunggu satu salat dengan salat yang lainnya. Ini tergantung dari niat masing-masing di dalam melakukan perkara tersebut. Nah, oleh karena itu semestinya bagi kita semuanya untuk ya meraih keutamaan yang besar ini, satu amalan bisa mendapatkan sekian banyak pahala. Dapat pahala thalabul ilm, dapat pahala menunggu salat, demikian pula dapat doanya malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Yang berdoa adalah malaikat Allah, makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat terhadap Allah dan senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon taufik dari Allah taala untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa beramal dengan amalan yang saleh. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.